السلام عليكم ورحمة وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا كريم الرحيم، برا حبائب، برا سادات، وفي الصلاة الدار قد وضحوا جليل Universitas Al-Ahqaf Yaman, para ulama dari Sidiat yang kami tidak menyebutkan nama-namanya, keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Kiai Osori Alwi yang kami hormati, keponakan saya Gus Ipul, Gus Jensyar, dan kakak sepupu kami Mas Nasir, istrinya itu masih sepupu dengan kami. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sedikit kami akan mengulas tentang apa tentang wahyu. Di dalam satu referensi tentang wahyu ada satu kitab berjudul Khilqiyatul Awliya wa Tadawwudul Asfiya, kitab karya Abu Nu'aym Al-Asfahani. Baginda Nabi dijelaskan di sana, diriwayatkan dari Salim radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda akan didatangkan orang-orang pada hari kiamat yang amal baiknya, ibadahnya, kehebatannya itu sebesar gunung-gunung Ihab. Ibadahnya, amal baiknya itu sebesar gunung-gunung Ihab. Akan tetapi amal baik mereka itu kemudian dihancurkan Allah bagikan debu yang bertaburan. Ilmunya, ibadahnya dihancurkan Allah semua bagikan debu yang bertaburan. Kemudian mereka dilemparkan Allah ke dalam neraka. Siapakah mereka? Salim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka yang amal-amalnya sebesar gunung Tihama, kemudian dihancurkan seperti debu dan dibawa ke neraka? Mereka adalah orang-orang yang ahli sholat, ahli puasa, tetapi mereka tidak bisa menolak rezeki yang halal. Apabila ditawarkan kepada mereka uang haram, mereka terima. Apabila ditawarkan kepada mereka harta yang haram, mereka terima. Apabila ditawarkan kepada mereka bantuan yang haram, mereka terima. Itulah yang menyebabkan mereka amalnya hancur, ibadahnya hancur, riyadhahnya hancur. Meskipun mereka ahli gerakan, ahli riyadhah, ahli berpuasa, tetapi tidak bisa menolak rezeki yang haram. tidak menjadi awliya Allah. Ini dijelaskan di dalam kitab Khiliyatul Awliya. Di dalam pertemuan ini, figur Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdillah, kami pernah dapat satu cerita. Ketika suatu ketika Kiai Abdul Hamid datang ke Lasem, sudah berdomisili di Pasuruan, beliau datang ke Lasem. Waktu itu bertemu dengan ayah saya di depan rumahnya Kiai Haji Abdul Rahim Abdillah, adik kandung dari Kiai Haji Abdul Hamid. Begitu ketemu ayah saya, beliau itu memperagakan seperti merangkul seorang ulama, tetapi tidak ada orang. Ayah saya melihat sendiri waktu itu. Beliau mengatakan, hadir ulama ini, hadir ulama ini, disebutkan oleh beliau. Tapi ulamanya sudah tidak ada. Sudah wafat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi sudah puluhan tahun yang lalu sudah wafat, beliau masih ditampakkan kehadiran ulama itu. Bahkan beliau berangkulan. Orangnya tidak ada, tetapi beliau berangkulan. Ini yang disebut dengan kasyaf atau penyikapan. Ini pernah ayah saya menyaksikan kasusnya Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Jadi beliau diperlihatkan seorang ulama yang sudah berpuluh-puluh tahun meninggal dunia. Beliau berkata, hadir ulama ini, dan bahkan beliau berangkulan. Nah, kasus seperti ini disebut dengan penyingkapan, di mana visual manusia, apa yang dilihat oleh manusia secara visual itu tidak dilihat oleh manusia biasa. Kalau manusia biasa itu yang visual, tetapi ini non fisik, jadi tidak ada fisiknya tapi kelihatan. Ini dengan mata hati. Mata hati itu bisa aktif. Dalam terminologi kita sebut, disebut basirah atau mata hati. Apabila mata hati ini basirah, tidak tertutup oleh syahwat. Dan syahwat itu yang paling dominan adalah makanan. Makanan itu dominan, syahwat makan. Maka para wali itu jarang makan. Sedikit makan. Sedikit makan daging itu para wali. Tidak seperti kita ini. Jadi sedikit makan. Sebelum kenyang selesai. Maka menurut saya menyatakan, bintang yang pertama kali adalah orang makan sampai lapar. Sampai kenyang. Itu bintang pertama. Jadi makan sampai kenyang itu bintang pertama. Kalau kita makan sampai kenyang itu bintang. Setiap hari kita melakukan bintang. Makan sampai kenyang. Yang kedua, mata hati itu bisa aktif. Apabila akal manusia itu tidak terjadi penyakit yang disebut dengan penyakit jiwa. Penyakit jiwa dalam tataran tersebut itu yang paling berbahaya adalah sombong. Karena belum ada penyakit jiwa disebut dalam Al-Quran, itu pertama kali adalah sombong. Abalus dan bah. Itu penyakit pertama, jiwa pertama. Abalus dan bah. Menolak dari kebenaran, sombong untuk menerima kebenaran. Itu belum penyakit yang lain. Tapi penyakit jiwa yang terakhir disebut dalam Al-Quran adalah penyakit skeptis, keraguan. Anda diwas disufi sudurinat minal jinnati wasas. Itu penyakit jiwa terakhir. Orang tidak boleh mengalami penyakit jiwa. berjuang untuk mendapatkan kesyuk peningkatan yang dialami oleh diri di Abdul Hamid. Saya dapat cerita banyak tentang pertemuan di Abdul Hamid dengan Rasulullah SAW. Saya punya sahabat, sahabat yang ahli bertemu Rasulullah. Dan dia berkata kepada saya itu dulu ahli bertemu Rasulullah, sekarang kita tidak bisa. Jarang, karena terlalu banyak melihat orang cantik. Cerita begitu kita. Saya dulu sering bertemu Rasulullah, sekarang jarang, karena terlalu banyak melihat orang cantik. Jadi memang syahwat itu mengganggu zahirah untuk mencapai kasyuf, peningkatan. Kiai Haji Abdul Hamid itu kan dalam terminologi tasawuf seperti yang ditulis oleh Yusuf Al-Thani dalam bukunya Jalil Karamatil Awliya, seorang wali itu ada naungan. Jadi begini, ada wali yang dia itu miskin terus, tidak pernah kaya. Wali selama hidupnya tidak pernah kaya. Maka dia itu di bawah naungan Abdus Sobur, hamba Allah yang Maha Sabar. Karena dia dijadikan wali, tidak pernah kaya. Ada seorang wali yang dijadikan Allah menjadi pembesar, sultan. Umar bin Abdul Aziz itu seorang sultan wali. Seorang sultan tapi wali. Nabi Dawud, seorang rasul, seorang wali. Sulaiman, seorang sultan, seorang wali. Ini di bawah naungan Abdul Mutakabbir. Kewaliannya pada titik Abdul Mutakabbir. Ada seorang wali yang terus memberi uang. Terus memberi uang. Itu kewaliannya di bawah naungan Abdul Wahhab. Jadi sukanya memberi. Itu di Mesir ada seorang wali bernama Les bin Sa'din. Les bin Sa'din itu kalau nyukuri roti, rotinya diisi emas. Jadi kalau ada tamu, roti semua berisi emas. Itu Les bin Sa'din. Saya belum pernah ada kiai nyukuri tamu berisi emas. Les bin Sa'din itu seorang ulama dan seorang madhab, sahibul madhab, Les bin Sa'din. Seangkatan Imam Malik radhiyallahu anhu. Itu beliau kalau ada tamu 100 orang, roti semua berisi emas semua. Setiap bulan Imam Malik dikirim uang 500 dirham dari Mesir ke Madinah. Setiap bulan 500 dirham. Kiai ke kiai kirim uang negara. Tapi Les bin Sa'd dari Mesir mengirim uang ke Imam Malik setiap bulan 500 dirham. Itu seorang wali yang di bawah Abdul Wahab. Imam Syafi'i juga begitu. Beliau tidak pernah menyimpan uang. Begitu menyimpan di kantong, habis. Di kantong, habis. Itu namanya wali di bawah Abdul Wahab. Nah, jadi Abdul Hamid itu lengkapnya dengan Abdul Hamid. Dulu saya pernah studi dengan wali. Agar saya begini, cara mempelajari wali yang paling tepat itu mempelajari di mana posnya. Posnya jadi Abdul Hamid, jadi namanya itu sendiri. Abdul Hamid adalah seorang yang menghambakan Allah dengan sifat yang terpuji. Karena beliau di bawah naungan Abdul Hamid, hamba Allah yang Maha Terpuji. Ialah waliyun mutakhallikun bil awsabil hadidah. Seorang wali, waliyun mutakhallikun bil awsabil hadidah. Itu wali di bawah Abdul Hamid. Nah, Hamid itu di dalam Al-Quran jumlah kata Hamid mencapai 17 kali. Kita hitung Hamid itu 17 di Quran. Lafzul Hamid warada di Quran 17. 17 kali. Di sana ada Ghaniyyul Hamid. kok makhluknya jadi Abdul Hamid Rasulullah. Jadi nanti saya tanya di sana, saya belum bicara lalu pemanasan. Jadi saya sudah pulang di sini. Pertama kami kaji tentang posnya Kiai Abdul Hamid pada kewajiban di sana, posnya pada Asmaullah 17 kali kata Hamid ada Ghaniyul Hamid, kaya terpuji. Itu jarang orang kaya terpuji. Anda punya tetangga kaya suka kufrah, tidak suka sedekah. Suka kufrah, tidak suka sedekah. Kufrah. Di makam Nabi itu sebetulnya Nabi bisa bicara. Kufrah ini terus. Tidak pernah sedekah. Kufrah ini terus. Cuma dia yang lakukan. Dia tidak bisa. Nabi bicara, kamu kesini dulu. Ada lagi orang kaya tidak terpuji. Misalnya begini. Ada seorang ulama datang ke seorang kaya. Di sana disuguhi macam-macam. Kemudian orang kaya itu bilang, Bu, ambilkan gelas yang kita beli di Mekah. Perlunya apa dia sebut? Ambilkan gelas yang dibeli di Mekah. Dia hanya memamerkan belinya di Mekah. Maka ulama ini kemudian berdiri meninggalkan rumah ini karena berada di rumah orang kaya yang kaya. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah singgah di rumah orang kaya. Di situ ada aksesoris wajahnya dari perak. Beliau tinggalkan, tidak mau. Syekh Nawawi Ad-Damaski, Nawawi Ad-Damaski, Sahih Al-Majmu', Sahih Syarhi Muslim, Sahih Al-Adhkar, beliau pernah masuk ke satu pejabat. Pejabat itu punya kursi yang terbuat dari kulit macan itu berada yang bagus sekali. Oleh Imam Nawawi itu kan tidak boleh kulit macan dibikin kursi. Oleh Imam Nawawi kemudian menunjuk dengan jari-jarinya. Apa itu kulit macan? Kemudian muncul macan sungguhan. Kemudian muncul macan sungguhan. Itu berarti kalau yang hadir seorang lagi, mungkin kalau kita itu berkulit macan, bisa jadi macan sungguhan. Saya yang datang bukan wali, tapi wali kota dari lain. Jadi pernah. Namanya Kiai Nawal, Syekh Nawal. Maka Ghaniyul Hamid, wali itu harus kalau kaya, kaya yang terpuji. Di India itu ada ulama yang namanya Abdul Hamid. Sama Abdul Hamid ya. India ditulis oleh salah satu ulama dalam kumpulan biografi ulama India bernama Nusratul Khawatir. Itu biografi ulama-ulama India. Saya ambil dari Pakistan itu. Terus Nusratul Khawatir. Nah, di situ dijelaskan ada seorang ulama bernama Abdul Hamid. Bila Abdillah, sama kata mereka. Di sini juga Abdul Hamid bin Abdillah. Tetapi yang di India, Syekh Abdul Hamid Abdillah itu seorang hakim pengadilan militer. Kemudian menjabat menjadi hakim agung di India. Setelah itu beliau tidak suka jabatan. Dipaksa-paksa menjadi pejabat, akhirnya beliau gelisah, rumahnya dibakar sendiri. Supaya beliau tidak pantas menjadi pejabat. Rumah beliau, kemah-kemah beliau seperti orang nomadik. Rumahnya berbintang-bintang, nomadik. Jadi rumahnya pakai kemah, dibakar sendiri. Akhirnya beliau hidup di masjid. Namanya Syekh Abdul Hamid bin Abdillah. Itu seorang wali besar di India jabatan. Dulu adalah hakim pengadilan militer di India. Hakim tinggi di India. Itu namanya Khadijul Khalid. Kaya tapi terpuji. Yang kedua adalah Al-Azizul Hakim. Mulia terpuji. Menang terpuji. Aziz itu menang. Menang tapi terpuji. Maaf dunia. Tadi disebutkan sama Hamid Abdullah Baharu bahwa Hamid murid dari Syekh Yati Termas, tetapi itu terjemah kemudian itu terjemah murid dari Syekh Abdul Termas. Jadi begini, anak ketiga beliau bicara murid dari Syekh Yati Termas diterjemahkan murid dari Abdul Termas. Jadi maaf saya tambahkan. Sebetulnya Kiai Abdul Hamid itu murid Kiai Dimyati Termas, bukan Mahmud Termas. Ini kami ingin ketika sudah karena ada adat. Kami lanjutkan bahwa Kiai Haji Abdul Hamid itu mondok di Termas bersama Kiai Haji Al-Masud, diasuh oleh Kiai Dimyati Termas, adik kandung Syekh Mahmud Termas. Ketika itu belum ada madrasah. Begitu Kiai Dimyati wafat, beberapa ulama meninggalkan Termas. Syekh Masduki sudah berada di Mekah. Gadis di Rembang sudah berada di Mekah. Ki Abdul Hamid meninggalkan. Kemudian Termas dipegang sementara dan dikelola secara formal itu yang mendirikan Kiai Al-Masud. Jadi madrasah Termas itu yang membuat bukan keluarga Termas, tapi Kiai Kiai Masud. Sepeninggal beliau di Hedidikian. Di Termas itu, di Mulman Agustin, Kiai Haji Dimyati punya putra Abdul Hamid juga. Sama. Abdul Hamid itu putra Kiai Dimyati. Murid beliau juga Abdul Hamid. Nah, ini perlu dikatakan. Subhanallah. Kiai Abdul Hamid ini adalah sahabat Kiai Abdul Hamid yang ini. Karena dua-duanya adalah yang satu murid anak biologis, yang satu adalah anak sebagai murid Kiai Abdul Hamid. Kiai Abdul Hamid selepas itu meninggal korban ekstrim kiri. Ya. Dikubur hidup-hidupan. Kiai Abdul Hamid Dimyati Termas adalah korban dari kelompok kiri. Masih ingat itu sendiri ya? Sembilan belas. Beliau dikubur hidup-hidupan. Subhanallah. Maka dalam forum ini kami akan membahas sedikit tentang Al-Azizul Hakim. Orang menang yang terpuji. Kiai Abdul Hamid itu dulu boyong ke Pasuruan perlu dicatat. Itu kurang. Kurang. Kiai Abdul Hamid bukan kurang. Dicari Belanda. Karena pada waktu Apple tertentu di Lampung, Belanda bekerja sama dengan Kedah, dengan China, merayakan satu pesta di Lampung. Kemudian banyak orang tidak sekolah, karena menonton acara itu, Kiai Abdul Hamid timbul di ruang agama. Ambil waktu beliau, dilemparkan acara itu. Tahun Jibril. Jadi ketika itu terjadi ada antara Kasper Kilafat yang dipanitiai kerjasama antara Belanda dengan orang Cetus di sana, melaksanakan acara ritual dari Kiai Abdul Hamid. Itu sudah termasuk ritual. Orang menjadi musyrik, orang menjadi tidak sholat, orang menjadi tidak ibadah, beliau mengambil batu dilemparkan ke tempat mereka. Akhirnya Kiai Haji Abdul Hamid dicari oleh Belanda dan lari sampai ke Pasuruan. Itu berbicara Al-Aziz Hadim menang yang terpuji. Saya tidak mengatakan Kiai Abdul Hamid yang baik, saya tidak mengatakan. Saya tidak mengatakan Kiai Abdul Hamid yang baik, tapi saya tahu bahwa Kiai Abdul Hamid yang buruk bil ma'ruf wa yanha anil munkar. Khairah sekali ini. Beliau khairah sekali. Guru Kiai Abdul Hamid yang saya sebutkan, Kiai Tirjani, punya kakak bernama Maksud, itu punya karya tentang wali. Namanya Bukhiyatul Azkiya di Karamatil Awliya. Itu kitab orang Jawa tentang wali, bernama Bukhiyatul Azkiya. Di sana diceritakan, ada seorang sufi bertanding dengan orang Brahmana. Orang Brahmana berarti orang di India. Orang Brahmana. Orang Brahmana itu sakti. Seperti orang Sikh. Orang Sikh itu kan tidak mau potong rambut. Jadi rambutnya dibiarkan. Orang Sikh. Saya pernah ada pertemuan orang Sikh di Delhi. Orang Sikh itu tidak potong rambut. Bukan Muslim. Ada orang Brahmana itu tidak Islam, tetapi ahli tirakat. Dia tidak mau makan hewan seperti sapi, kerbau, kambing, tidak mau. Orang Brahmana itu bisa terbang, bisa terbang. Kita belum pernah tahu surya kok bisa terbang. Kalau nggak pakai pesawat, belum pernah jadi. Ustaz bisa terbang itu kan tidak pakai pesawat dan terbang. Tapi orang Brahmana itu bisa terbang. Bisa terbang. Bertanding dengan seorang lain, seorang suhu. Begitu terbang. Ini yang cerita Syekh Mahmud Termas. Kakaknya guru yang diambil kami. Kakaknya Syekh Mahmud. Orang Brahmana itu terbang di angkasa. Terbang di udara. Seorang lain itu melihat. Mau bertanding. Akhirnya wali itu tidak terbang. Yang diterbangkan ada sandal. Sandalnya terbang. Ini ceritanya saya maksud. Jadi Brahmana terbang di udara, sandalnya wali diterbang. Dan menampar-nampar Brahmana. Dikaplokin sama sandalnya wali. Ampar-nampar. Di udara itu dilihat orang banyak. Dikaplokin. Akhirnya Brahmana itu jatuh. Begitu jatuh, mencatatkan kalah. Wali Al-Nasri Zilfani. Seorang yang menang tapi terpuji. Itu wali. Jadi ada lagi orang Al-Jawa kemudian menang. Ada lagi di dalam literatur kaum saja. Kitab berjudul Nurul Afsar. Nurul Afsar itu pikiran-pikiran para pemimpin. Tertua di sana. Ada orang pendeta itu spesialis menghendal hujan. Pendeta. Ya, bukan hanya menghendal, mendatangkan hujan juga bisa. Itu pendeta. Jadi di satu negara waktu itu kalau tidak sama Mesir. Jadi di Mesir itu pernah ada suatu peristiwa kemarau panjang itu kalau mau turun hujan, istiqah tidak turun hujan. Ustaz-ustaz juga menurunkan hujan. Apalagi ustaz-ustaz yang akan proposal malah sulit. Ustaz-ustaz ini, para ustaz-ustaz ini tidak bisa menurunkan hujan. Tapi kalau berdiri, Jadi ingat saya, terbawa berapa tahun? 5 tahun. Jadi di ada zahir itu ada organisasi ormas ulama. Kalau di sini Nahdlatul Ulama 1926 bikin dia Nahdlatul Ulama itu Abu Ala Al-Makuda Najari Abu Hasan Al-Najari yang punya Nahdlatul yang masuk organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul kalau kita ini Nahdlatul bikin dia Nahdlatul tahunnya sama, hampir sama Bikwaru Muslimi Yusir Al-Bana dengan itu hampir sama. Jadi waktu Muslimah waktu pergerakan Islam sedunia di Indonesia 1913-1926 di Aljazair 1931 oleh Abdullah Ibnu Badi. Kemudian di India juga ada pergerakan Islam. Kemudian jemaah Tabligh juga waktu bersamaan. Ilyas, Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Kedahlawi dan sebagainya. Dan kemudian di Mesir, Hasan Al-Banna, Syekh Yusuf dan sebagainya. Itu bersamaan. Terpautnya hanya beberapa tahun, 1 tahun, 3 tahun. Waktu itu ulama muasir semua dalam satu masa maksud saya. Nah, Ibnu Gadis atau yang dikenal dengan Abdullah bin Gadis itu seorang ulama Aljazair. Subhanallah, beliau ulama yang sangat produktif. Di situ dijelaskan oleh Al-A'la Az-Zirikli, orang yang bernama Zirikli menjelaskan dalam bukunya Al-A'la Az-Zirikli. Dia jelaskan begini, Ibnu Gadis itu diangkat kalau di sini pimpinan ulama. Aljazair tapi yang mengangkat Prancis, karena Aljazair dijajah oleh Prancis. Florensius dijajah Aljazair, jadi Prancis menjajah Aljazair. Kemudian Prancis mengangkat Abdul Wahid menjadi pimpinan ulama di Aljazair untuk mengurusi urusan agama. Beliau tolak, tidak mau. Karena nanti saya ini disetir oleh penjajah, disetir oleh koloni, disetir oleh imperialis. Itu ulama yang anti bin Habib, ulama yang anti penjajahan. Jadi jangan mau dijajah China, jangan mau dijajah Rusia. Ini ulama yang luar biasa, ulama yang betul-betul hakim dan hakim. Kita tahu siapa di dunia wali-wali besar itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Bajari. Itu disebut 4 kutub besar. Jadi kalau kita punya hajat mati, hajat seperti ini. Kunci apa maksud-maksud kita, itu 4 kutub di dunia ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Bajari. Itu ulama besar. Catat baik-baik, Ahmad Al-Bajari adalah orang yang pintar menghadapi imperialis di Mesir. Ulama yang menggenggam terdepan, orang yang paling depan ketika Mesir dijajah untuk membela Islam, membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Syekh Ahmad Al-Hajj. Nah, itu disebut Hakim bin Hajj, orang yang ahli hikmah yang terbukti. Yang terakhir adalah Al-Waliyul Habib, wali yang terpuji. Allah itu Al-Waliyul Habib, penolong yang terpuji. Ada penolong tapi tidak terpuji, maka itu kadang penolong tapi tidak terpuji. Ya, kadang penolong betulan, terpuji juga kadang-kadang, maka jadi Al-Waliyul Habib itu penolong tapi terpuji. Ada penolong tapi tidak terpuji. Contohnya begini, akhir-akhir ini itu ada orang di terdekat. Kan Sayyid Muhammad Mekah, Sayyid Muhammad Mekah itu mencatat satu hadis tentang Amr bin Hures. Amr Abdul bin Quras itu sahabat Nabi, rumahnya itu kalau dikoskan siapapun barokah. Buat marung barokah. Buat beli jual toko di toko barokah. Dipakai kantor barokah. Dipakai ajakan barokah. Itu rumahnya Abdul bin Quras. Baca dalam kitab Mafahim. Jadi buat musoha. Abdul bin Quras ini kenapa rumahnya bisa barokah? Karena dicampur dengan uang minat. Ketika bangun, itu campur aja uang nanti. Bukan uangnya. Jadi uang nanti. Bukan uangnya pejabat. Jadi, apa itu rumahnya barokah? Karena bercampur dengan uang. Tapi itu Abdul bin Quras yang jadi bahasa sahabat di dalam kitabnya Mafahim jadi buat musuh. Nah, kemudian sekarang ini banyak tamu saya yang sudah punya tamu. Nyuwun sewu kiai saya ini pengusaha netel. Kepingin barokah pengen dicampuri uang penjenengan. Nyuwun sewu kiai saya itu buka warung. Ingin barokah, ingin dicampuri uang penjenengan. Itu sekarang wajar begini. Jadi kita ingin menolong, tapi terus. Ada lagi orang itu kapan itu ya? Dilangsung itu saya tidak dengar. Itu kalau buka puasa, itu kalau pagi renteng ke rumah saya. Pagi renteng itu dibuka di depan saya. Ada ayam pokok, ada ayam goreng, supaya itu minta saya dibakar. Dan setelah itu dibawa pulang. Sampai berapa hari? Saya sudah lihat namanya. Apa itu mas? Opor. Apa lagi itu? Ayam goreng. Terus yang terakhir-terakhir itu kadang-kadang tuh apa jadi kami ini kita. Ya saya dibakar. Terus pun jadi saya pulang. Terpulang. Saya ya saya pun. Itu aja. Tapi kita gimana seorang wali itu Allah itu al-waliyul tapi penolong yang terpuji. Kiai Abdul Hamid itu banyak orang ditolong. Banyak orang ditolong tapi itu dia tidak mengharapkan apa-apa. Itu wali di bawah al-waliyul. Jadi wali yang di bawah Abdul Hamid itu harus melengkapi. Hujjul Hamid. Al-Azizul Hamid. Al-Azizul Hamid. Terus hakimi habis, al-waliyul habis, harus habis, harus terpuji semua. Itu wali. Jadi biasa terus. Ada lagi. Seorang wali disebutkan dari dalam kitabnya. Tadi ada terjemah yang sangat penting di dalam apa di dalam pidatonya Profesor Dr. Abdul Baharu. Tapi maaf, itu tidak diterjemahkan dari. Ada seorang wali, lau aksama ala Allah la abarah. Dia itu bisa menyumpah Allah. Bukan sumpah demi Allah, menyumpah Allah. Luar biasa. Lau aksama ala Allah, dia menyumpah Allah. Ya Allah, turunkan demi engkau. Kami kau aku sumpah ya Allah. Seolah-olah Allah dimaksa. Itu ada wali. Itu wali yang tertentu. Lau aksama ada Allah, la abarah. Itu sebetulnya wali yang menyumpah Allah. Bukan berarti dia memaksa Allah, bukan. Bukan berarti Allah di bawahnya. Tetapi beliau itu terlalu akrab dengan Allah. Sampai apa-apa dikabulkan oleh Allah. Lau aksama ada Allah, la abarah. Itu sebetulnya. Tapi tadi terlewat, tidak diterjemahkan. Terlewat. Saya suka sekali. Lau aksama ada Allah, la abarah. Saya tambahkan di sini. Di Yaman, seperti yang diceritakan Habib Zainuddin Smith Madinah. Habib Zainuddin Smith ya, bukan Madinah. Di Yaman itu ada ulama bernama Abdul Rahman Baljana. Itu kalau di rumah dimarahi dikit terus. Imam Ghazali menyatakan salah menjadi wali besar sering dimarahi istri dalam hidup. Di mana dia? Dia zaman itu ada wali ulama bernama Abdul Rahman Darjatan. Itu saking gak kuatnya di rumah, dimarahi istri, dipukul istri, dicaci maki istri. Abdul Rahman Darjatan ini tidak tahu kalau diri sama FBC aja kan. Tidak tahu kalau beliau itu wali. Beliau lari ke hutan, kesal beliau. Gelisah beliau, sedih beliau, di rumah tidak betah, dimarahi istri terus. Akhirnya beliau itu datang ke hutan, sendirian. Di hutan bertemu dua pendekar. Ini ceritanya Hafiz Zain. Bertemu dengan dua pendekar, pendekar ini luar biasa. Kalau mau soto, dia, ya Allah, minta soto, soto dulu. Ya Allah, minta teh, cecil. Ini belum ada teh. Jadi ya Allah, minta apa itu turun? Ya Allah, minta apa turun? Ya Allah, minta apa turun? Itu dua petikan. Dua petikan di dalam hutan. Abdul Rahman Darjatan, Masya Allah, aku sekali, Masya Allah. Kok ada dua petikan di dalam hutan? Dia hidup. Bisa dua pernikahan itu dua wali tidak bekerja, tidak punya koperasi, tidak punya sekarang itu kompetren, tidak punya kompetren. Jadi dia cukup di dalam hutan minta kepada Allah turun apa yang dia inginkan, apa yang mereka inginkan, dua orang. Akhirnya Abdul Rahman Darjatan yang susah itu di rumah gak kerasa, mau coba Tuhan. Saya tak coba, coba kita pada Allah. Turun apa enggak ini saya jadi dari nabi. Akhirnya Abdul Rahman Darjatan itu di dalam hutan, ya Allah, saya minta ini, minta ini, minta ini. Kan di rumah gak ketemu hutan semua. Ya Allah, minta ini, minta ini, minta ini. Turun semua. Melebihi daripada yang dihasilkan dua wanita. Dua wanita ini kan. Kamu siapa kau punya ilmu seperti ini? Kamu siapa? Kita dua orang di sini bisa mendatangkan rezeki dari langit. Ini yang disebut disebutkan oleh Profesor tadi. Lalu aksama ada Allah. Lah apa? Menyumpah Allah. Turunkan ke Allah. Itu namanya wali. Wali yang ada pada tertentu seperti ini. Tapi jarang. Di Indonesia kita berbicara. Itu goals ternyata di kakman orang. Satu triliunan. Jadi di dunia ini ada wali yang disebut wali goals. Itu satu triliunan. Jadi satu triliun, satu orang. Dan hidup di muka. Kalau abda itu ada yang 40, ada yang 7. Ada yang 7. Tapi itu sisi abda itu ada 7 orang. Jadi beranggotakan 7. Saya kemarin yang belajar abda 7 orang. Itu Portugal, ada Asia, ada di Australia, ada di benua Amerika, Amerika Utara dan Amerika Selatan, ada lagi di benua Eropa. Jadi paling tidak ada benua-benua. Bukan hanya Pasur Pak, itu ada wali. Wali-wali yang kita call itu serta. Allah itu serta. Tujuh benua. Itu disebutkan oleh Yusuf Adhan. Yang karawatul awliya. Dan itu disebutkan tujuh istri. Tujuh istri itu kalau diterjemahkan model sekarang, mungkin tujuh benua juga bisa. Terjemah lain klasik bisa, tapi terjemah sekarang tujuh benua juga bisa. Satu, tiga, tiga. Abdul Rahman Darjatan itu kemudian coba minta, ya Allah, turunkan makanan ini, turunkan makanan ini, turun semua. Dua pendekar tadi, ya, kok ada saingan kita ini? Terus saya ingin saya memberikan pakai dua apa? Bisa datangkan makanan lebih banyak daripada kami berdua ini di hutan. Saya tidak mau menyebutkan doa saya di rahasia. Saya mau tahu dulu kalian berdua di hutan bisa mendapatkan rezeki dari langit. Doanya pakai apa? Nanti saya ceritakan. Nanti dia tidak jadi bercerita saya. Nanti saya pokoknya saya mau tahu dulu. Anda berdua di hutan itu pakai suara apa? Akhirnya punya kucing, ternyata dua hari di hutan kucingnya berdua. Berduanya tidak banyak, hanya begini. Ya Allah, dengan perantara Abdurrahman Gajadan yang dimarahi istrinya. Ternyata begini. Dua hari ini tidak tahu kalau yang di depannya adalah Abdurrahman. Ya Allah, dengan perantara Abdurrahman Gajadan yang sabar dibentak-bentak istrinya, sabar dipukul istrinya, turunkan ke Allah. Padahal tadi orang yang biasa dimarahi. Bisa lagi perantara Abdurrahman Gajadan yang dimarahi istrinya, dipukul istrinya, ya Allah turunkan. Kaget Abdurrahman, Masya Allah, jadi ada faedahnya dari tadi Abdurrahman Gajadan pulang ke rumah istrinya di Pak Mulai sekarang kasihan, saya ini panggil dan saya saya ini panggil ini bukan buat pulang ini Maha Penolong Allah Al-Hadid Maha Tuhan Allah ini bukan bagi Yul pokoknya banyak kajian-kajian tentang wali kalau kita bicara yang terakhir tentang Al-Qur'an Jenderal Liman itu bicara tentang neokortex adalah tentang perang pikir di hubungan wali dengan perang pikir neokortex itu istilah medis. Jadi neokortex itu kalau diterjemahkan Arab khusbul fikri, pemikiran, peran pikir. Khusbul fikri, peran pikiran. Saya baca tentang pemikiran Jenderal Seidman. Dulu Jubel Jepang, pernah Jubel Jepang, Jenderal Seidman. Beliau bicara tentang peran neokortex, peran mengambil hati orang, peran menguasai pikiran orang, peran menutupkan pikiran orang. Itu caranya begini. Ternyata Amerika Serikat di Vietnam menghabiskan dana, tapi Vietnam tidak bisa menjadi Amerika karena mengandalkan senjata. Gagal. Ternyata Hitler itu mencoba perang dengan senjata berapapun biaya yang dihabiskan dia besar. Akhirnya dia pindah dengan perang baru disebut dengan perang neokortex. Neokortex itu begini, mengambil hati orang. Contoh begini, orang itu bermusuhan dengan kita. Musuh dengan kita, benci dengan kita. Kasih ruang orang itu akan tunduk. Jadi kita ambil hati. Maka Nabi sangat anti suap. Karena begitu disuap, sudah tidak masuk masalah lagi. Masuk masalahnya jadi bermasalah. Karena orangnya tidak bermasalah. Sudah dikasih uang, dikasih uang, dikasih uang. Jadi fatwa-fatwa yang tidak sesuai dengan syariat. Karena praktik korte, padahal dia itu mau menghukumi haram. Tapi yang mau dihukum di haram kasih uang dulu. Maka dia bingung yang masuk ke saya. Ini saya hukum di haram gimana? Kita sudah terima uang. Akhirnya udahlah makruh gubernator. Akhirnya terjadi hukum makruh gubernator. Ini perang yang disebut dengan perang neokortex. Yaitu kita dikalahkan dengan hati kita. Karena suka diberi. Maka nanti dalam teorinya Al-Jadul Mulia khairul minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu menghadapi neokortex. Nabi menerangkan pada diri kita jangan sampai kita tangan di bawah. Ulama menghukum keras, membicarakan hukum keras, komunis berbahaya, ateis berbahaya. Ulama itu tidak bisa bicara. Karena neokortex dia telah menerima. Jujur saja. mereka yurhiduna fi asba'i, dan tinggalkan mereka yang menyimpangkan nama-nama Allah. Al-Aziz menjadi Al-Uzza, Al-Mannan menjadi Manasa, Allah menjadi Manasa, Allah kemudian diganti Manasa, Mannan diganti Manasa, Al-Aziz diganti Uzza, menyimpangkan nama Allah. Jadi apa? Mereka ini hidupnya sekretif. Sinkretis. Di sana dia bisa Hindu, di sana dia bisa Buddha, di sana dia bisa Nasrani, dia kasih siapa? Ketika dikasih Nasrani, dia tampil Nasrani. Ketika dikasih Buddha, dia tampil Buddha. Ketika dikasih Yahudi, dia tampil Yahudi. Sinkretis. Itu kalah perang Neokortex. Itu musuhnya para wali Allah. Musuhnya para wali. Anda tahu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau kita diberi terus, kita kalah. Pasti kalah. Ada perusahaan memproduksi barang haram, kita masuk muka ini. Dilihat kita, haram. Ini cabang ekosana gimana? Haram. Cabang ekosana, haram. Tapi mau menjelaskan haram, kita dapat. Ada yang dapat HP, dapat uang. Mau menghubungi haram suka. Itulah perang neokolonial. Salah. Maka integritas. Al-Yadul Mulia. Mayurul Mutadiyah Suka. Hati-hati kita ini sedang perang neokolonial. Itu yang bicara beda. Jenderal saya di mana. Kemarin kami bertemu dengan tokoh Pasukan Kerajaan Thailand. Kami diundang di sana untuk presentasi tentang nasihat hidup di saat kami yang terhidup nasihat hidup menasihati para tetap. Di sana ada di dalam kita pack itu pada modus jadi partnernya di dalam modus. Di sana ada di dalam nama kita pack itu artinya di dalam modus. Masya Allah, dia muslim taat. Dia guru muda, dia yang ditugaskan untuk memata-matai umat Islam, memerintahkan pertahanan dari Yerusalem. Jadi memerintahkan pertahanan dari Yerusalem, dia yang ditugaskan oleh pemerintah Thailand untuk memata-matai kita. Tapi kemudian dia dekat dengan ulama, dia masuk Islam. Dan sekarang sudah ada 22 jenderal di Thailand masuk Islam. Subhanallah. Di mana para ulama, di sini para asal. Banyak para masyarakat. Karena tentara-tentara ini yang diberi Allah yang disebutkan bahasotan dini ini punya kelebihan fisik dan bahasotan dini ini al-qawiyul orang kuat yang diberi amanah. Maka ulama harus membina mereka, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada bersama Najib, main Najibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani diberi buah apel sama Sultan Abu Qutba. Ingat kita ya, Sultan Abu Qutba. Kira-kira Syekh Abdul Qadir Jailani lebih jenius dari kita atau tidak? Jelas lebih jenius. Wilayahnya jelas lebih tinggi, keulamaannya lebih tinggi, dan Sultan Abu Qutba angka korupsinya dengan penguasa sekarang tinggi mana? Kita hitung dulu. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani dikasih buah apel sama Sultan Abu Qutba dikupas dengan mengalir darah. Apelnya itu berisi apa? Nah, pertemuan berikutnya dikupas lagi atau sebelumnya berisi ulang. Karena berisi kasyuk yang disebut dengan makom tamkin. Makom tamkin adalah derajat seorang wali yang bisa mengubah suasana alam. Itu namanya makom tamkin. Maka bahwa makom tamkin itu sebenarnya maka derajat wali mustamakin adalah wali yang mencapai makom tamkin. Bukan nama itu, bukan mustamakin, bukan itu nama, tapi makom apa? Tamkin. Walaupun makan nahu, walaupun makan nahu, walaupun makan nahu dan sebagainya. Nah, makom tamkin ini satu kombinasi yang digunakan. Sekurang sekali makom tamkin. Beliau dikasih pejabat, Abdul Mundur Parnampel, dikupas menjadi darah. Kita belum pernah dapat begitu, kita kupas keluar darah. Maka saya juga bilang, ini darah rakyat. Ini darah bangsa yang anda makan. Kami kupas menjadi darah. Sayangnya kita tidak punya makom takdir. Blok. Karena kita tidak punya makom apa? Misalnya neokortek tidak ada dengan khusus mikir, perang pikir dan sebagainya. Tanya beliau-beliau yang di Suriah, saya Ramadan Al-Qudir Rahimahullah jadi kurban syirik. Di sana ada Al-Fatah Al-Suhaim, di sana ada Syekh Rajab di, ya, Syekh Rajab di, dan banyak yang punya kitab berkesir, dilihat kesir dan sebagainya. Nah, ternyata wali-wali di sana itu khilaf semua. La yakhafuna daumata la'in, tidak takut dicela. Maka kita ingatnya dulu ketika wali yang ini tadi al-wali itu habib itu kita jangan yang satu menolong terpuji, menolong tapi terpuji. Jangan menolong penjajah, itu tidak terpuji. Jangan menolong koloni, jangan menolong imperialis, tidak terpuji. Jangan menolong Rusia, jangan menolong China. Jadi Abdul Hamid Termas korban ekstrim ini di umur hidup-hidupan 19-14 Kiai Abdul Hamid terkorban. Subhanallah. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Semoga kita dicintai oleh Allah. Yang terakhir. Yang terakhir. Terakhir terus. Ada tafsir. Maaf. Kiai Abdul Hamid Pasuruan ini punya tafsir. Khusus punya tafsir. Namanya tafsir Ibnu Arabi. Itu dulu dari Makani di Sipeti. Namanya tafsir Ibnu Arabi. Tafsir itu. Jadi ada kitab dari Makani di Sipeti. Ini ada dua judul. Az-Zawahir Al-Iqtirabil Kabair. Itu kitab tentang bahaya dosa besar. Itu dulu ayah kami sangat melompat dengan Kiai Abdul Hamid. Ayah kami mengukuskan sendiri untuk Kiai Abdul Hamid. Al-Kabair, Al-Iqtir, Al-Kabair, Al-Iqtirabil Kabair. Kitab tentang bahaya dosa besar, melarang-larangan dari dosa besar. Yang kedua, itu bukan era ayah kami, era kakek kami. Namanya tafsir Ibnu Arabi. Itu dulu yang mempelajari hanya Kiai Abdul Hamid saja. Kata ayah saya, ini yang mempelajari hanya Kiai Abdul Hamid. Tafsir yang berbahaya. Jadi di situ ada tulisan di rumah kami itu tidak boleh dibaca. Jadi ada kitab tapi tidak boleh dibaca. Kalau seperti no smoking, tidak boleh merokok. Tapi ada tafsir no smoking, no smoking. No echo smoking. Jadi echo merokok. Ya. Itu ya aneh lagi. Aneh lagi. Dan begitu. Jadi ada kitab tafsir Ibnu Arabi. Itu yang mempelajari dengan baik. Karena itu tafsir orang-orang ini hanya khusus akabir. Bukan kalangan ulama biasa. Khusus akabir. Itu saya begitu. Malah saya ingat sendiri. Ingat kami yang sekarang di rumah itu dari sini lagi ke barisan. Jadi ada dua jenis. Ada dua jenis tapi yang di sini. dia ini baru boleh ayah saya. Tapi yang itu rusak, tidak mampu, jadi kembali ke sana. Ada namanya tafsir Ibnu Arabi. Nah, di dalam tafsir itu, saya baca yang ringan-ringan, yang berat-berat saya lewat. Saya kalau baca, tidak nyampe otak saya dimati. Kadang banyak kitab itu, di segala itu, dalam tidak nyampe semua, saya dimati semua. Karena otak saya tidak nyampe, saya dimati semua. Kadang ada kitab itu 8 jilid, yang nyampe itu halaman yang terakhir. Dan 8 jilid tidak nyampe, ya saya tutup semua. Itu Ibnu Arabi. Tafsirnya Ibnu Arabi. Itu adalah tafsir yang mempelajari waktu itu khusus di Allah. Itu tafsir tiga tinggi. Namanya Al-Quran. Nah, apa hubungannya dengan Nabi Allah? InsyaAllah, seandainya si Abdullah Abid Masyidim sekarang akan dipanggil orang oleh Nabi. Akan dipanggil orang liberal itu. Karena sumber kesesatan orang liberal itu memakai tafsir-tafsir di Al-Quran. Itu begini. Jadi dulu pas Romer dipajarin dari India yang Pakistan Mesir, pas Romer kemudian diterima oleh Islam menjadi guru besar. Yang dipakai adalah Ibnu Arabi. Kira-kira Ibnu Arabi itu ada pasal-pasal berbahaya, ada pasal berbahaya, tapi beliau seorang wali besar. Wali besar yang membaca itu, yang membaca teks itu hanya khusus seperti itu. Saya jadi Abdullah Hamid. Untuk tataran kita tidak bisa. Tidak paham. Ternyata di Chicago diajarkan. Itu bahaya. Di IAIN, di kampus-kampus Islam diajarkan. Akhirnya terkis di kulit. Tidak mau sholat. Dia tidak IAIN semua. Tidak membahaya. Bukan IAIN-nya. Orang anak-anaknya dari mereka itu. Belajar Ibnu Arabi, akhirnya tidak sholat. Belajar Ibnu Arabi, kemudian tidak puas. Belajar Ibnu Arabi, kemudian menyamakan Islam sama, Kristen sama, sama semua. Pluralisme terlalu jauh. Karena belajar dari Ibnu Arabi, belajar Al-Kamil, Al-Insanul Kamil, belajar Ibnu Farid, belajar Usul Suhaillah, itu kan karya-karya berbahaya semua. Itu dulu yang belajar hanya Kiai Abdul Hafid, bukan Madrasah Islam. Kenapa bisa di sini? Karena perang geopolitik. Jadi tidak usah kita perang dengan senjata, rusak saja akidah mereka. Konsumsikan kitab-kitab yang Ibnu Arabi di kampus-kampus, mereka akan sesat. Padahal Ibnu Arabi seorang wali Allah yang tidak menyesatkan. Cuma ilmunya dikonsumsi orang yang bukan tingkatan, maka menjadi sesat. Kalau yang belajar di Abdul Hamid menjadi kuat, beliau sebagai digubat dia sebagai senjata perang neokortek, maka hanya dikonsumsi di kampus-kampus. Akhirnya mereka tidak sholat, akhirnya mereka menginjak Al-Quran, akhirnya mereka tidak kuat. Ada orang-orang hafal Quran tidak mau puasa. Orang-orang hafal Al-Fiyah, Al-Kitab tidak mau sholat. Arti sholat. Tidak cerdas mereka. Itu neokorteks yang gagal mereka. Kenapa? Karena di sana teknologi yang bicara. Dia falsafi, filsafat yang bicara. Apapun ilmu kalian yang sesat itu dalam zona filsafat, bukan dalam wilayah teknologi, tetapi mereka pakai teknologi. Kita kalah dalam tataran filsafat. Kita menjadi sesat karena filsafat, mereka tetap menghidupkan teknologi. Kan Masya Allah, rugi sekali. Maka sekarang ini memulai. Kiai Abdul Hamid adalah seorang wali besar, ulama besar yang berhasil mempelajari pemikiran Ibnu Arabi. Tetapi bukan untuk menyesatkan beliau, tapi menjadi alat beliau membela agama Allah, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya disebutkan di situ ada hadis dari Sallallahu Alaihi Wasallam, tafsir Ibnu Arabi yang dipelajari Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Man aroda ay من يمشي على وجه الأرض فلينظر أبا بكر. من أراد أن ينظر ميتا يمشي على وجه الأرض، من أراد بارسيافا يحق إنكار أن ينظر أنتم ملحرة ميتا أوراً مرتين يمشي على وجه الأرض yang bisa berjalan di atas muka bumi. Ada mayit berjalan di atas muka bumi, kata Rasulullah. Siapa dia? Fadjadul Abu Bakr. Lihatlah Abu Bakar. Abu Bakar adalah mayit yang berjalan di muka bumi. Di situ tafsir yang dipelajari di Abu Hamid. Mayitan al-Nafsihi yamshi billah. Mati dari nafsunya. Mati dari nafsunya. Mati dari egonya. Dia ego. Mati dari egonya. Mati dari takaburnya. Mati dari nafsunya. Yang syibillah berjalan dengan Allah. Yang syibillah berjalan dengan Allah. Kita cukup dari kami. Saya menyebutkan dari Kiai Abdul Hamid Syafi'i. Kurban 1948 itu yang kami dengar. Bisa ditanyakan pada keluarga. Begitu berbeda-beda. Itu yang kami dengar. Cukup dari kami. Bisa terlalu banyak-banyak makhluk berdatang dari jalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.